Oke. Siap? Ya. Thank you. Oke. Inilah tadi penampilan Senam Gova dari Balangan Karitatau. Dan kita ke masih Senam Gova Miren dari